naik kereta api, turun padang tembak. Kalau tak hati-hati, kita akan terjebak. Semarakan hari ini, kita nyanyi ramah-ramah. Goyang badan, gerak kaki, laungkan lagu damai. Jangan ambil mudah, jangan rasa merah. Menang bukan kekal kalah, jangan kesal. Hati masih muda, tenaga pun ada. Hidup ada prinsip, ikut tata tertib. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Terus, tengok. Cari bulu ayam, akan tercantum jua. Bukan hal semalam, esok pasti ceria. Semarakan hari ini, kita nyanyi ramah-ramah. Goyang badan, gerak kaki, laungkan lagu damai. Murah lah kanak, senang cari makan. Hidup berdikari, buat ama bakti. Solat, jangan lupa masa depan, pilih kawan-kawan. Amalan yang baik untuk orang cerdik. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Tenang-tenang bumi, tak perlu dibaca. Orang berbudi, kita berbahasa. Semarakan hari ini, kita nyanyi ramai-ramai. Goyang badan, gerak kaki, laungkan lagu. Jangan je budak ni. Ha, okey bang. Turun. Yeay, sampai. Ha? Dah sampai? Jomlah turun. Tapi tunggu sini. Makan rempuk.